takkan mampu berdiri. Tuk raih semua mimpi tanpa cahaya cinta sejati. Takkan jelang hari tuk gapai semua hati tanpa cahaya cinta sejati. Hati yang penuh dengan benci, mana kecinta suci yang sangat nuri, sejati dan abadi sampai ku mati. Haruskah aku selalu terus bertahan menahan setiap suara dari bisikan kebencian? Aku sangat rindu untuk menyapa mereka, cinta keluargaku yang paling berharga adalah titik sempurna pengobat jiwa. Mereka lah anugerah yang tak terbatas. Semoga ku tetap diberi cinta ini, cinta pemusnah hampir rasa benci. Penuh dengan kasih, cinta tak pamri, abadi dengan cahaya cinta sejati. Bagaimana siapa dampingi jiwaku? Yes, who steps on my way? God bless for the rest. Once again, the power of mine. On and on, tell me what you find. Jika ku berdiri karenamu, ku bisa dan flash. Satu mati ku berbentuk cinta. So, I got